إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، kita lanjutkan. Allah Ta'ala berfirman tolong yang di atas itu فَمَنْ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ telaknat manusia itu, betapa manusia itu sangat kafir sekali. مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ dari apa sih ia diciptakan oleh Allah. مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ dari setetes air mani yang Allah ciptakan, lalu Allah pun takdirkan ia, Allah sempurnakan ia. Sebagaimana telah kita bahas ya pada pertemuan kemarin, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kamu wahai manusia itu diciptakan oleh Allah dari saripati air mani yang hina. Lalu apa yang membuat kamu itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah yang sudah menciptakan manusia dari ya saripati air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Apa sih yang membuat kamu kafir hai manusia? Iya. Tentu yang membuat manusia kafir itu karena kesombongan biasanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini. Kemudian Allah berfirman "Tsummasabila yassarah." Kemudian Allah pun memudahkan jalannya. Artinya jalan ke surga dan jalan ke neraka. Sebagaimana kata Rasulullah, setiap kalian sudah ditentukan tempatnya di surga atau di neraka. Kemudian para sahabat berkata, "Fafimal amal ya Rasulullah? Buat apa beramal kalau begitu hai Rasulullah? Kalau kita sudah ditentukan surga atau nerakanya?" Kata Rasulullah, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah kalian. Setiap kalian itu sudah dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Kalau ia diciptakan untuk neraka, maka dimudahkan jalan menuju neraka. Dimudahkan buat dia amalan penduduk api neraka. Kalau ia diciptakan untuk surga, Allah mudahkan ia jalan menuju surga. Ya Allah, jadikan ia mudah untuk beramal soleh, lalu ia pun wafat di atas ketaatan. Akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ya, walaupun tentunya yang dianggap dari kemudahan yang Allah berikan itu di akhir hayat, ya akhi. Ketika di akhir hayatnya masya Allah diberikan kemudahan dia taubat, lalu ia wafat di atas taubatnya, masya Allah. Ini orang-orang yang diberikan oleh Allah kemudahan jalan menuju surga. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan," apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada seorang hamba, assalahu, ya Allah akan mentaksilnya. Kemudian para sahabat bertanya, "Ma assalahu ya Rasulullah?" Apa maksud mentaksil hai Rasulullah? Artinya Allah akan mudahkan di akhir hayatnya menuju kebaikan. Di akhir hayatnya ia bertaubat kepada Allah. Di akhir hayatnya ia masya Allah beramal kebaikan sehingga orang-orang ridho kepada dia dan dia pun wafat di atas ketaatan tersebut. Masya Allah, ikhwatul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Thumma sabila yassarah. Kemudian Allah pun mudahkan kepada jalannya. Thumma amatahu fa aqbarah. Kemudian Allah wafatkan ia, lalu ia pun dikuburkan. Setiap manusia pasti akan diwafatkan oleh Allah. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan merasakan apa? Kematian. Allah juga berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mayyit, artinya akan mati, akan meninggal, dan mereka pun juga semua akan meninggal dunia. Tsumma amatahu fa aqbarah. Maka ia pun dikuburkan dalam tanah. Di dalam tanah ia sendirian, tidak ada handai tolan yang menemani. Yang kemudian didatangi malaikat mungkar dan nakir. Kata Rasulullah, idza qubiral insan, apabila manusia telah dikuburkan, atahu malakani azraqani aswadan, akan didatangi dua malaikat yang berwarna biru dan hitam. Yuqalu li ahadihimal mungkar walil akhir an-nakir. Yang satu bernama mungkar dan yang satu lagi bernama an-nakir. Fayuqidani, lalu dua malaikat ini pun mendudukan si mayat. Lalu dengan keras dan membentak dia berkata, man rabbuka, siapa rabbmu? Adapun seorang mukmin, kata Rasulullah, dia akan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Iya. Kemudian dia berkata, rabbi Allah, rabbku Allah. Wa ma, ya, siapa lelaki yang diutus pada dirimu itu? Si mukmin berkata, huwa Muhammad, Muhammad, Muhammad. Ja'ana bil bayyinat, fattaba'nah wa saddaqnah wa amanna bih. Dia Muhammad, dia datang membawa kepada kami, membawa keterangan, kami pun mengikutinya, membenarkan dan mengimaninya. Lalu kemudian terdengarlah suara dari langit, an sadaqo abdi, benar hambaku itu. Perlihatkan tempatnya di surga. Kemudian kuburannya pun diluaskan sejauh mata memandang. Kemudian didatangi oleh orang yang sangat rupawan. Lalu orang ini berkata, mayat ini berkata, siapa kamu? Wajahmu membawa kebaikan. Kata dia, aku amalanmu yang saleh. Lalu dikatakan kepada dia, naum nam naumatal arus, tidurlah sebagaimana pengantin yang tidur. Ya, maka si hamba ini berkata, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah, segerakan hari kiamat. Karena ia tahu betapa besarnya pahala yang ia dapatkan. Ya akhal Islam, a'azakumullahu iyakum. Tsumma amatahu fa aqbarah. Kemudian Allah wafatkan ia dan ia pun dikuburkan di tanah. Tsumma idza syaa'a ansyarah. Kemudian apabila Allah kehendaki, Allah akan bangkitkan ia. Sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya akhal Islam, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, ia berkata, haddatsana Abi qala haddatsana Asbag bin Al-Faraj qala akhbarana Ibnu Wahab qala akhbarani Amr ibn Al-Harith anna Darrajan abasama akhbarahu, dari Abu Al-Haytham, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'kulu turabu kulla shay'in minal insan illa ajbu dhanabihi. Tanah akan memakan tubuh manusia semuanya kecuali ajbu dhanab, ya, bagian dari tulang ekornya. Hila wa ma huwa ya Rasulullah, lalu dikatakan, wahai Rasulullah, apa itu ajbu dhanab? Atraslamat mithlu habbati khardal, dia itu seperti biji sawi kecil, dia bagian dari ekornya itu, ya, dia itu yang tidak akan hancur, kata Rasulullah. Wa minhu yansha'un, dari ajbu dhanab inilah Allah ciptakan kembali manusia. Masyaallah ya akhi, antum pernah lihat biji pohon beringin? Kecil kan? Biji pohon beringin itu kecil. Lalu bagaimana Allah menciptakan pohon beringin yang besar dari biji yang kecil? Kalau Allah mampu untuk menciptakan itu, manusia pun demikian Allah ciptakan. Antum pernah melihat biji bayam? Biji bayam itu kecil banget, akhi. Ya. Dari biji itu Allah ciptakan bayam, kemudian tumbuh. Demikian pula manusia. Di mana ketika Allah tiupkan sangkakala pertama, hancur segala sesuatu. Setelah itu Allah tiupkan sangkakala kedua. Ya, Allah turunkan hujan. Lalu kemudian Allah pun menciptakan manusia sedikit demi sedikit dari ajbu dhanab itu. Kemudian ia pun tumbuh menjadi manusia. Lalu kemudian ia pun dibangkitkan di hari kiamat. Masya Allah, ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ya. Tsumma amatahu fa aqbarah. Tsumma idza syaa'a ansyarah. Kemudian apabila Allah berkehendak, Allah bangkitkan ia. Dan kebangkitan itu sangat masuk di akal, akhi. Akal manapun tidak akan bisa menolak hujah-hujah Allah dalam Al-Quran tentang adanya kebangkitan. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang penciptaan manusia pertama kali. Kalau Allah mampu menciptakan manusia pertama kali dari sari air pati, mani ya, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, bagi Allah lebih mudah lagi untuk menciptakan atau membangkitkan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Mudah, ya akhul Islam. Kalau Allah mampu untuk menjadikan tanah yang kering kerontang itu setelah diturunkan hujan tiba-tiba tumbuh apa? Ya, pepohonan. Bagi Allah pun mudah untuk menciptakan manusia kembali setelah kematian. Tsumma idza syaa'a ansyarah. Kemudian apabila Allah kehendaki, maka Allah akan bangkitkan ia. Lalu Allah berfirman, kalla, tidak, sekali-kali tidak. Lamma yaqdima amarah. Manusia itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Berkata Ibnu Jarir, artinya kalla, laisal amru kama yaqulu hadzal insanul kafir min annahu qad adda haqqallah alaihi fi nafsi wa malih. Tidak, sekali-kali tidak. Tidak seperti yang diucapkan oleh orang yang kafir ini, yang ia sudah merasa seakan-akan ia sudah melaksanakan hak Allah, sudah melaksanakan perintah Allah. Belum, kata Allah. Lam yu'addi ma furidha alaihi minal faraid. Ia belum melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum. Iya. Ikhwata Islam anzakumullah wa iyakum. Imam Mujahid juga menafsirkan kalla lamma yaqdi ma amara, artinya la yaqdi ahadun abadan kulla mafturidha alaih. Artinya tidak akan ada seorang pun yang bisa dan mampu untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Siapa di antara kita yang bisa mengatakan saya sudah melaksanakan semua perintah Allah? Siapa? Hah? Siapa di antara kita yang berani mengatakan begitu? Tidak ada. Siapa di antara kita yang mengatakan saya sudah melaksanakan sholat sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dari sisi kekhusyuannya, rukunnya dan yang lainnya? Siapa yang bisa berani, Pak? Tidak ada di dunia ini, Pak. Tidak ada di dunia ini manusia yang mampu mengatakan saya sudah melaksanakan ibadah sesuai dengan yang Allah inginkan. Allah. Iya. Ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Namun Ibnu Katsir merajihkan makna ayat ini, ya, kata beliau, "Walladzi yaqa'u li fi ma'na dzalika wallahu a'lam." Yang rajih menurut saya, kata Ibnu Katsir, bahwa makna firman Allah thumma idza syaa'a ansyarah, kemudian apabila Allah kehendaki Allah akan bangkitkan, ay ba'athahu, artinya Allah bangkitkan ia. Kalla lamma yaqdi ma amarah, artinya ay la yaf'aluhu al'an hatta tanqadhi al-muddah wa yafrugha al-qadaru min bani adam mimman kataba ta'ala lahu an sayujada minhum wa yakhruju ila ad-dunya waqad amara bihi ta'ala kaunan wa qadaran fa idza tanaha dhalika indallahi ansharahu Allahu al-khalaiq wa a'adahum kama bada'ahum. Artinya Allah tidak melakukan itu sekarang sampai selesai dulu ya semua, dan Allah pun telah menyelesaikan takdir dari anak Adam dari apa yang Allah tuliskan, apa-apa yang akan diadakan dari mereka sampai ia keluar dari dunia. Kemudian Allah memerintahkan dengan perintah yang bersifat kauniyah dan qadariyah. Kemudian setelah itu Allah bangkitkan. Ya, Allah pun kemudian ya ciptakan kembali dari awal. Artinya ya, bahwasanya manusia itu belum ditakdirkan, belum ia melaksanakan apa melewati fase-fase itu semuanya. Dari apa namanya? Diciptakan, kemudian kematian, kemudian kebangkitan, begitu. Ya, ini penafsiran Ibnu Katsir. Berarti dalam hal ini ada tiga penafsiran, ya. Penafsiran yang pertama maknanya artinya bahwa orang kafir itu belum melaksanakan perintah-perintah Allah. Makna yang kedua artinya kata Mujahid, artinya tidak ada seorang pun yang mampu melaksanakan semua perintah Allah. Dan makna yang ketiga yang sudah saya sebutkan tadi ya barusan. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Bal yanzuril insanu ila tu'ami." Hendaklah manusia melihat kepada makanannya. Antum makan apa, Pak? Hah? Makan nasi. Supaya jadi nasi itu melewati apa dulu, Pak? Hah? Supaya jadi itu pertama apa? Menanam padi, ya kan? Kemudian yang menghidupkan padi siapa? Allah. Setelah matang baru dia apa? Hah? Dipanen. Setelah dipanen kemudian dimasukkan ke alat jadi beras. Untuk buat alatnya sendiri Masya Allah. Kemudian setelah jadi beras untuk dimasak butuh apa, Pak? Air, butuh kuali, butuh api. Semuanya nikmat dari Allah tidak? Kemudian baru jadi nasi. Masya Allah. Untuk proses ke nasi itu ternyata membutuhkan kepada banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya akhal Islam. Makanya Allah menyuruh untuk melihat. Hendaklah manusia melihat kepada makanannya. Ya, ternyata untuk sampai ke proses nasi saja berapa nikmat yang harus kita dapatkan. Belum apinya, belum airnya, belum kualinya. Kuali itu dibuat dari apa? Dari tembaga. Siapa yang menciptakan tembaganya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Berapa banyak untuk menjadi makanan yang enak itu? Nikmat-nikmat yang banyak sekali masyaallah ya ikhwatul Islam, anzakumullah wa iyyakum. Kalau bukan Allah yang memberikannya kepada kita, kita tidak akan bisa melakukan itu. Maka Allah mengatakan falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia melihat kepada makanannya itu. Lihat coba makananmu itu. Bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kamu berupa makanan. Dan ternyata Allah berikan kepada kamu makanan itu bukan cuma nasi, alhamdulillah. Allah ciptakan apanya? Ikan. Allah ciptakan apa lagi? Hewan. Hewan, ayam, kambing. Kemudian apa? Sapi. Allah ciptakan apa lagi, Pak? Sayur-sayuran. Ya enggak? Sayur-sayurnya enggak satu macam. Ya, ada bayam, ada kangkung. Belum lagi supaya rasa masakannya enak, Allah ciptakan apa lagi? Bawang-bawang. Baik bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Biar terasa enak lagi, Allah ciptakan apa lagi? Cabenya. Ya, ya enggak? Masya Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk bumbu-bumbu masakan yang penyedap rasa. Ada adasnya. Masyaallah subhanallah ya akhul Islam anzakumullah wa iyakum. Satu saja berupa bawang itu nikmat besar sekali ya akhul Islam. Ya. Berapa banyak khasiat-khasiat yang ada pada bawang putih, bawang merah, belum lobaknya, belum wortelnya, belum ininya, belum itunya. Manusia butuh serat. Allah ciptakan apa? Sayur-sayuran untuk seratnya, serat nabati namanya. Manusia pun butuh serat hewani, Allah ciptakan hewannya. Kalau begitu berapa banyak nikmat dari makanan yang kita makan setiap harinya, Pak? Masya Allah, ya ikhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Tempe, Masya Allah, yang begitu enak. Ya, bagaimana jadi tempe dari kedelai supaya kemudian dienak, ya kemudian digoreng. Gorengnya dari minyak apa? Kelapa sawit. Siapa yang menciptakannya? Semuanya Masya Allah. Coba deh pikirin kalau lagi kita makan, jangan cuma makannya doang ya. Pas kita mau makan kita perhatikan Masya Allah. Betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Satu piring makanan ini ada nasi, ada tempe, ada berbagai macam Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Yeah. Maka Allah berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Hendaklah manusia melihat kepada makanannya itu. Tidakkah ia mau berpikir siapa yang memberikan itu semuanya kalau bukan Allah? Kalau Allah mampu, Allah jadikan itu tumbuh, itu tidak tumbuh, kering, kerontang, kelaparan sudah. Bagi Allah mudah, ya, tinggal Allah tahan air hujan. Kemarin aja, alhamdulillah ya, kita merasakan air hujan pertama tuh, masya Allah gembira banget. Habis berapa bulan nggak ada turun hujan, kering, sumur-sumur pada kering, kayaknya aduh, masya Allah. Pas Allah turunkan hujan pertama kali, masya Allah, terasa nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia, kata Allah, melihat kepada makanannya. Fihi imtinan, di sini Allah mengingatkan kenikmatannya. Wa fihi istidlalun bi ihya'in nabat minal ardil hamidah ala ihya'il ajsami ba'da ma kanat idhaman baliyah wa turaban mutamazziqa. Seakan-akan Allah ingin berdalil bahwasanya Allah mampu untuk menghidupkan tetumbuhan dari bumi yang tadinya kering kerontang. Ya, sebagai dalil bahwa Allah mampu untuk menciptakan manusia kembali menjadi jasad yang hidup. Anna sababana al-ma'a sabba. Ya. Ay anzalnahu minas sama'i 'alal 'ard. Bagaimana kami turunkan air hujan ke mana? Ke bumi. Dan subhanallah, Pak, bagaimana Allah menurunkan air hujan pun terlihat sekali kasih sayang Allah dan kelembutannya. Bayangkan kalau air hujan itu Allah turunkan seperti antum menuangkan air dari ember, hancur gak kira-kira, Pak? Hancur muka bumi ini, Pak. Tapi Allah turunkan air hujan itu setetes demi setetes. Dan kecepatan tetesan air hujan itu, kata para ilmuwan itu, ya, hanya 10 km per jam saja. Bayangkan kalau kecepatannya 20 km per jam, kena petok, nyer sakitnya minta ampun, Pak, bisa bocor. Tapi Allah turunkan begitu, ya, menunjukkan kelembutan Allah kepada hambanya, menunjukkan kepada kasih sayang Allah kepada hambanya. Kalau ciptakan hujan tuh begitu, tetesan demi tetesan, satu demi satu, masya Allah. Apa kita tidak melihat bagaimana kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya? Dengan air hujan itu Allah pun hidupkan segala sesuatu. Manusia jadi hidup, tetumbuhan jadi hidup, hewan jadi hidup, ya. Dengan air itu pun Allah jadikan tanah-tanah menjadi subur dan gembur. Masya Allah, ya akhal Islam, anzakumullah. Anna sababana al-ma'a sabba. Bagaimana kami menurunkan air hujan itu ke bumi? Coba kita perhatikan, ya akhi. Orang beriman tuh, Pak, selalu menggunakan akal pikirannya. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Coba pikirkan, ya. Tsumma syaqaqna al-ardha syaqqa. Kemudian kami belah bumi itu dengan, ya, benar-benar pembelahan. Maksudnya belah bagaimana? Ya, ketika di dalam bumi itu ada biji, kemudian keluarlah tunas, Allah buka tanah itu, dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tunas itu keluar, kemudian menjadi besar. Ya. Tsumma syaqaqna al-ardha syaqqa fa ambatna fiha habba. Lalu kami pun tumbuhkan di bumi itu bibijian, wa inaba wa qabba. Demikian pula anggur-anggur. Demikian pula qabba. Ya. Itu fil fisfisah allati ta'kuluha ad-dawab rutbatan. Ayuqalu laha al-qat aydan. Itu sejenis tumbuhan yang dimakan oleh binatang ternak. Ya, qabba itu. Subhanallah, ya akhi. Di sini Allah mengingatkan bagaimana Allah turunkan air hujan, lalu Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman. Tanaman yang hijau adalah rumputnya, ada alangnya, ada yang lainnya. Ya. Allah tumbuhkan bebijian, ya, berupa jagung, berupa beras dan yang lainnya. Fa'ambatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaituna wa nakhla. Demikian pula zaitunnya dan demikian pula kurmanya. Masya Allah. Biasanya Pak, semua buah-buahan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran pasti di situ ada manfaatnya. Ya, semua buah-buahan yang disebutkan oleh Al-Quran biasanya apa? Ada manfaatnya. Buah zaitun, buah kurma disebutkan dalam Al-Quran, ternyata manfaatnya luar biasa. Pisang disebutkan dalam Al-Quran, ternyata itu buah-buahan surga, ternyata setelah diteliti manfaatnya luar biasa. Iya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Wa zaituna wa nakhla, dan zaitun. Dari zaitun itu bisa bikin minyak. Dari situ banyak manfaat yang bisa kita rasakan dari makan, ya, dari minum apa, minyak zaitun ataupun buah zaitun. Masya Allah. Wa nakhla, demikian pula kurmanya, berbagai macam jenis kurma. Ada kurma kurma Madinahnya, kurma Ajwanya, kurma, ya, kurma sukarinya. Masya Allah, macam-macam Pak, kurma luar biasa. Wa hadaiq ghulba, dan hadaiq, kebun-kebun, gulba, ya, yang memiliki pohon-pohon yang besar dan tinggi. Wa hadaiq ghulba. Al-ghulba, kata Ibnu Abbas, asyajar alladhi yustadallu bih, pepohonan yang dijadikan, yang rindang, yang dijadikan apa, tempat berteduh. Dari dalam riwayat Ali ibn Abi Thalhah, wahada'iqa gulba, artinya tuwal, artinya kebun-kebun yang ada padanya apa, pohon-pohon yang tinggi. Ya. Ikrimah berkata, gulba artinya giladul awsab, yang tinggi dan besar. Ya. Itu wahada'iqa gulba. Wa faqihatan wa abba, dan buah-buahan. Wa abba, apa itu ab? Ab itu artinya, ya, semua tumbuh-tumbuhan yang hanya dimakan oleh binatang ternak dan tidak dimakan oleh manusia. Itu disebut dengan ab. Ya. Wa faqihatan wa abba, dan buah-buahan. Demikian pula abba, Allah ciptakan untuk makanan binatang ternaknya dari abba itu. Belum lagi buah-buahannya dengan berbagai macam warna-warninya. Dan subhanallah ya akhul Islam, ya, sebagian ulama mengatakan bahwa buah yang paling bagus itu yang musimnya pada waktu itu. Kalau tumbuhkan lagi musimnya buah mangga, berarti yang paling bagus buah pada waktu itu mangga. Allah tumbuhkan buah, ya, anggurnya, buah ininya, sesuai dengan keadaan cuaca dan yang lainnya. Alhamdulillah. Wa faqihatan wa abba. Lalu Allah mengatakan, mata'an lakum wa li'an'amikum, sebagai kenikmatan buat kalian dan buat binatang-binatang ternak kalian itu. Masya Allah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Itulah ya akhi, kesenangan yang Allah berikan kepada manusia di dunia ini. Di dunia Allah berikan berbagai macam kenikmatan, namun kenikmatan itu kelak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah pada hari itu tentang kenikmatan-kenikmatan yang kalian nikmati itu. Ya. Setelah Allah menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan itu berupa kesenangan-kesenangan yang Allah sediakan di muka bumi, lalu Allah ingatkan tentang suatu hari yang menyeramkan. Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةِ, maka apabila telah datang as-sakhah. Sakhah itu adalah hari kiamat. Disebut sakhah, Pak, karena suara-suaranya menggelegar, memekakkan telinga. yang membuat hampir-hampir telinga itu menjadi tuli, saking menyeramkannya hari kiamat itu. Tapi alhamdulillah, orang-orang beriman tidak akan pernah merasakan hari kiamat, karena Rasulullah SAW telah mengabarkan, ya, la taqumu sa'a illa ala syiraril khalqi, hari kiamat tidak akan tegak kecuali kepada seburuk-buruknya manusia. Ya. Fa idza ja'atis sakhah, apabila telah datang hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, pada hari itu seseorang akan lari dari saudaranya, akan lari dari ibu dan ayahnya, akan lari dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang akan melepas diri. Ya. Kata Ikrimah, di hari kiamat, di hari itu seseorang akan berkata kepada istrinya, "Hai istriku, bukankah aku suamimu?" "Iya, betul. Bagaimana aku sebagai suami di dunia? Kamu sebaik-baiknya suami. Bolehkah aku minta sedikit saja amalanmu sehingga aku bisa selamat di hari ini?" Kata istrinya, "Aku sendiri juga sangat butuh dengan amalku. Aku tidak bisa menolong kamu." Kata Ikrimah, itulah yang dimaksud dengan firman Allah, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yauma idzin sya'nu yughni." Di hari itu manusia sibuk dengan dirinya sendiri. Di hari itu manusia akan ingat tentang amalan-amalannya di dunia. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Di hari itu manusia akan mengingat tentang yang ia lakukan di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, di saat manusia berkumpul di padang mahsyar, sementara matahari didekatkan sejauh 1 atau 2 mil, mereka terus menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun datang dengan para malaikatnya begitu marah sekali. Lalu kaum mukminin pun datang kepada Nabi Adam, meminta agar Nabi Adam mohon kepada Allah syafaatnya. Nabi Adam berkata, "Jiwaku, jiwaku, aku dahulu pernah berbuat dosa. Datang saja kepada Nuh, karena ia Rasul yang pertama kali." Ya. Walihada qala ta'ala, inilah yang dimaksud firman Allah, "Yauma yafirrul mar'u min akhih." Pada hari itu seseorang akan lari dari saudaranya. Artinya seseorang tidak akan bisa menolong saudaranya. Seseorang tidak bisa menolong bapak dan ibunya. Seseorang tidak akan bisa menolong siapa? Ya. Istrinya dan anaknya, enggak bisa. Makanya kata Rasulullah kepada Fatimah, "Ya Fatimah binta Muhammad, hai Fatimah bintu Muhammad, salimi mali ma syi'ti. Silakan kamu minta dari hartaku yang kamu mau. La ugni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolong kamu dari adab Allah sedikit pun juga." Kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhi. Ya. Yang disebutkan dalam hadis, ya. Sigarukum da'amisul jannah. Anak-anak kecil kalian yang telah meninggal dunia itu, kata Rasulullah, itu penduduk-penduduk surga yang mungil. Dia kelak akan menunggu ibunya di pintu surga dan menyeret, ya, ibunya sampai dimasukkannya ke dalam surga. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Likulli imrin minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap manusia pada waktu itu berada dalam kesibukan memikirkan apa amalannya sendiri. Ikhwatul Islam, a'azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Ibnu Abbas, "Tuhsyaruna hufatan uratan musyatan gurlan." Nanti kalian akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dan belum disunat. Ya. Kemudian seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, Tidakkah seseorang melihat kemaluan saudaranya pada waktu itu? Kalau ia dikumpulkan telanjang begitu, apa enggak sering melihat kemaluannya? Maka kata Rasulullah, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang pada waktu itu dalam kesibukan boro-boro mikirin kayak gituan. Yang dipikirin itu bagaimana saya selamat dari api, dari api neraka, ya akhul Islam, ma'azakumullah wa iyakum. Ya. Subhanallah. Maka di hari itulah orang-orang kafir akan berkata, hadza yaumun asir. Ini hari yang sulit sekali. Sementara orang-orang yang beriman pada waktu itu mereka tidak akan merasa takut. Karena kata Rasulullah, la yajtami'u ya fi mu'minin khaufani wa amnan. Tidak akan bertemu pada seseorang dua rasa takut dan dua rasa aman. Siapa yang takut kepada Allah di dunia, maka di hari akhirat dia akan merasa aman. Dan siapa yang merasa aman di dunia, di hari akhirat ia akan ketakutan, ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Ya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Wujuhu yawma idzin musfirah. Wajah-wajah di hari itu ada yang bersinar, berseri-seri. Ya. Wujuhu yawma idzin musfirah. Dhahikatun mustabsyirah. Ia pun tertawa dan bergembira karena ia telah beramal soleh waktu di dunia. Karena kesabaran ia untuk istiqomah. Karena ketakwaan dia kepada Allah. Walaupun begitu berat meniti jalan menuju surga tersebut, ia tidak peduli. Ia berjuang melawan hawa nafsunya. Sehingga akhirnya di hari akhirat ia tinggal merasakan kenikmatannya, Pak. Masya Allah, di hari-hari itu kaum mukminin wajahnya berseri-seri. Mereka tertawa. Mereka gembira. Mereka diberikan kitab dari sebelah kanan sambil berkata, ha umuqra'u kitabiyah, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Lihatlah buku catatan amalku ini. Dahulu aku di dunia meyakini akan adanya hari hisab. Ya, fahuwa fi isyati radiyah. Maka dia pun sekarang di hari kiamat dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin musfirah. Dhahikatun mustabsyirah. Sebaliknya, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Tarhaquha qatarah. Sementara ada lagi wajah-wajah, ya, yang wajah tersebut dipenuhi debu, tarhaquha qatarah, dan wajah itu menjadi hitam kelam. Itu siapa mereka? Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang kafir yang berbuat jahat. Ikhwatal Islam, anzakumullah wa iyakum. Maka dari setiap kita berpikir, ya, kita akan menjadi kemana nanti di hari kiamat. Janganlah di dunia kita hanya sebatas mengikuti syahwat, hawa nafsu demi kesenangan syahwat, kemudian kita lupakan tentang hari yang panjang kelak pada hari kiamat. Di dunia kita sementara. Kalau Allah mengatakan wa inna yawman inda rabbika, sesungguhnya satu harinya di sisi Rabbmu itu ka alfisanati mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun yang kamu hitung. Berarti 1000 tahun sama dengan 24 jam di sisi Allah. Jadi kalau kita umurnya 60 tahun, berapa jam di sisi Allah, Pak? Hanya 1,5 jam. Hanya untuk 1,5 jam kita tinggalkan hari yang sangat panjang. Ya subhanallah. Tentu orang seperti ini tidak berakal namanya. Maka ya akhi anzakumullah, kita terus minta kepada Allah istiqamah. Kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita terus kekuatan agar kita wafat di atas iman dan Islam, sehingga kita termasuk yang disebutkan oleh Allah, wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah. Wajah-wajah yang bersinar dan tertawa karena gembira. Wallahu alam. Ini saja yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.